Al-Mutal Akhir pada fi'il mudhari Al-Mutal Akhir Rafuqani Ta'ala Walam yahsha illallah wa mayyitum Allah wa mayyahdillah fi'il mudhari Al-Mutal Akhir target sesungguhnya dengan membuang huruf ilah. Contoh walam yahsha illallah itu yahsha target sesungguhnya dengan membuang alif. Wa mayyada'u ma'allah yada'u target sesungguhnya dengan membuang waw. Mayyahdillah yahdi target sesungguhnya dengan membuang ya. Tanbih huruf ilah al-alif wal-waw wal-ya. Huruf ilah itu adalah alif, waw dan ya. Seperti contoh di lam yahsha, ini huruf ilahnya alif. Yada'u huruf ilahnya waw. Yahdi huruf ilahnya ya. Semuanya dibuang seperti tanda jasa. Tani fil abdilatil khamsah, pembuangan terjadi pada abdilatil khamsah. Dan ini yang dibuat ialah huruf nonnya. Nahu qawli ta'ala inta tuba ilallah. Tatuba itu asalnya tatubani karena jazm, maka nonnya dibuat. Wa intasfiru wa tataku tasbihu tataku tanda jazmnya dengan membangun karena termasuk al-amthilatul khamsah. Wala takhafi wala tahzani berlebihan membuang nun karena termasuk al-amthilatul khamsah atau al-afalul khamsah. Qala al-Hattab Muhammad Ta'ala al-mu'rabat fasl jami'u ma taqaddama min al-mu'rabat isman. Semua lafaz-lafaz yang mu'rab yang telah disebutkan ada dua kelompok, isman yu'rabu bil harakat wa isman yu'rabu bil huruf. Yang pertama diberi tanda i'rab dengan harokat, toma, fatha, kasrah, harokat. Dan dengan huruf, yang kedua pakai huruf alif, waw, ya. Falladhi yu'rabu bil harokat tanpa dua-dua. Yang tanda i'rabnya dengan harokat ada empat macam. Hadisul mufrad, wajhul tafsir, wajhul ma'na salim, wal fi'l mudhari' alladzi lam yattasil bi khairi syai'. Yang pertama isim mufrad, jamak tafsir, jamak ma'na salim dan fi'l mudhari' yang harokat akhirnya tidak bersatu dengan apapun. Wa kulluha tarfa'u bi dhammah wa tansabu bi fatha wa tuqalu bi kasrah wa tuzamu bi sukun. Semua itu i'rabnya ialah rafa' dengan dhamma, nasab dengan fatha, khauf dengan kasrah, jazm dengan sukun. Kharaja min dhalika thalathatu ashya', yang keluar dari i'rab tadi ada tiga. Al-ismul ladzi lainal sharif mufradan kana ucapan tafsir innahu yufadu bil fatha ma lam yudaf aw tadkhul alaihi a. Yang pertama adalah isim ghairu sharif baik yang berbentuk mufrad atau jamak tafsir khofatnya dengan tanda fatha selama tidak mudaf atau dimasuki a. Wajabul mana sisa fa'ina yusaw bil kasra. Dan yang kedua jamak mana salim nasabnya dengan kasra tidak dengan fatha. Wal fil mudhari al mudhari akhir fa innahu yujazamu bihati akhirihi. Lebih kotor dan akhir tanda jazamnya bukan membuang huruf akhirnya. Walaupun dapat terbesar dari contoh-contohnya sudah lewat semua. Walaupun diambil huruf arba'at wa'wa dan yang diambil dengan huruf ada bermacam. Al-Musanna wa ma khubila alaih. Yang pertama isim Musanna dan mushafnya. Ucapan mudhakkar salim wa ma khubila alaih. Kemudian jamak mudhakkar salim dan mushafnya. Wa asma'u sittah wal amthalatul khamsah. Kemudian al-asma'u sittah dan al-amthalatul khamsah. Baik. Pembahasan tentang al-mu'abah fihi masalah. Al-mas'alatul ula al-mu'arabatu kismani, kismun yu'arabu bil harakat wa kismun yu'arabu bil huruf. Lafal mu'arab ada dua kelompok. Yang pertama tanda i'arabnya dengan harakat, yang kedua tanda i'arabnya dengan huruf. Al-mas'alatul khaniyah alladhi yuqra'u bil harakati arba'at wa'wa, yang tanda i'rabnya dengan harakat ada empat macam. Al-awwal ismul mufrad, al-thani jamu taksir, al-thani jamu mansub salim, al-rabi wal fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhir syai. Wa kulluha tarfa'u bi dhamma wa tansub bil fathah wa tafadhu bil kasrah wa jar bis sukun. Semuanya rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, khafa'nya dengan kasrah, jazmnya dengan sukun. Semua lafaz yang tanda i'rabnya dengan harakat, faedahnya dasarnya ialah rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah, khafa' dengan kasrah, jazm dengan sukun. Khafa' kalau isim, jazm kalau fi'il. Al-masalah pasalita wa kharaja anda ikan dalal datu asya, yang keluar dari i'am asal bil harakat ini ada tiga. Al-awwal al-ismul ladzina yusarif wa fadal kana au jama taksir fa innahu yufadu bil fathah ma lam yudar au yadkhul alika. Yang pertama isim ghairu musarif, baik yang mufrad ataupun yang jama taksir, tanda khofnya dengan fathah selama tidak mudhaf dan tidak dimasuki oleh al. Jadi isim ghairu musarif yang harusnya tanda khofnya dengan kasrah tidak ikut, dia punya tanda sendiri yaitu fathah dengan syarat tidak mudhaf dan tidak dimasuki oleh al. Selebihnya ghairu musarif, baik yang mufrad atau jamak taksir, rafa' dengan dhamma, nasab dengan fathah. Atsani jamak manasib salim, fa inna yunsabu bil kasrah. Yang keluar dari i'rab asal adalah jamak manasib salim, tanda nasab dengan ini kasrah. Berarti rafa' sama dengan yang lain dengan dhamma. Khofat sama dengan yang lain dengan kasrah. Ketika nasab tidak sama dengan yang lain, harusnya kasrah juga kasrah sendiri. Pernyataan sudah masuk atau belum? Asal disambil itu nama dan kalau akhir, hari lalu sampai hati akhir. Yang butuhan atau akhir, maka jadinya dengan yang buat akhir. Iya. Akhirnya apa? Bagaimana dia membang? Harusnya jadinya dengan sukun dia jadi dengan apa yang membuat huruf akhir. Berarti ketika apa? Normal, ya. Normal. Walaupun normal darah tetap normal. Langsung berlebihan dengan fathah. Ketika jazm harusnya dengan sukun, dia wali menggunakan tanda lain, membuat huruf wali. Baik. Al-mas'alatu arabiyah walladhi yu'rabu bil khuraf arabatu alwa. Yang kesimpulannya, baik itu kalimat isim atau kalimat fi'il yang mu'rab, maka hukum asalnya tanda i'rabnya mengikuti tanda i'rab usul. Paufat dengan doma, nasab dengan sofat dengan kasal jika isim, jasad dengan sukun jika fi'il. Kecuali tujuh kalimat mari atau apa ya? Tujuh kalimat ini kita mengikuti langsung. Yang pertama dia isim goyur musharif ketika nasab. Ketika apa ini? Khobar. Harusnya pakai fathah. Harusnya pakai nasab. Dia pakai fathah. Yang kedua jamak mu'annats salim. Ketika nasab harusnya pakai fathah dia berhasil. Yang ketiga bil mudhari' alal akhir. Harusnya jamak pakai sukun dia pakai khatul akhir. Yang keempat musanna dan ulfat ringnya. Nah ini al-warad khusus di rafa tak pakai doma, tak pakai apa ini? Ali nasab tak pakai fathah, tapi pakai ya khafat tak pakai kasar, tapi pakai ya. Kemudian jamak mudzakkar salim dan mudzakkarinya. Ketika rafa tak pakai doma, tapi tak pakai apa ini? Wow. Nasab tak pakai fathah. Dia pakai apa yang mahluk? Ya, khafat tak pakai bahasanya, tak pakai ya. Kemudian yang keenam pakai sifatnya. Ketika khafat harusnya doma, dia pakai wow. Nasab harusnya bahasa, dia pakai apa yang mahluk? Ali. Khafat harusnya bahasa, dia pakai ya. Dan yang tujuh al-amdilatul khams. Khafat harusnya pakai doma, tapi dia pakai nun. Ketika nasab harusnya pakai latha, tapi dia khatul nun. Ketika jazm harusnya pakai sukun, dia khatul nun. Ketika hafalannya keempat, tujuh ini hafalkan. Perhatikan tanda-tanda i'rabnya. Kalau ditanya tentang tujuh ini, maka perhatikan hafalannya tadi itu. Kalau ditanya tentang selain tujuh ini, maka ketika ditanya rafaknya tandanya apa? Jawab saja doma. Nasabnya jawab saja fathah. Khafat kalau dia isim tandanya apa? Nasab. Jazm kalau dia fi'il tandanya apa? Sukun. Ya. Tapi kalau pertanyaannya terkait dengan salah satu dari tujuh kalimat tadi, sebuah ilmu sore Muhammad Fatahillah Hasan, kemudian apa? Sudah coba mana salim nanti sudah sudah, kemudian kemudian terlalu akhir tidak, kemudian semusana dan berhapinya sudah, kemudian dapat berlaku salim dan berhapinya Al-Sita dan Al-Abdalus Fomsa. Kalau ditanya i'rab yang tujuh ini, maka kalian harus teliti. Nah, karena ada sebagian atau keseluruhan tanda i'rabnya tidak mengikuti i'rab usul. Misalnya dan ulhaqinya kecapa terdapat Ali. Nasab khafat pakai ya. Sudah tak ikut ya aku sholat. sebuah musaif wafat atau jamak taksir ketika wafat pada kenapa teman lasaf fathah kofat nah ini harusnya kata kasaf dia pakai fathah. Nah wallahu ta'ala alam bisawab. Dan demikian selesai pembahasan tentang al-Qur'an ya. Kalau kita ini juga demikian, ini pakai tanda i'rab huruf atau fa'al al-kaja al-dhamma fathah kasrah sukun berarti bil kharokan. Kalau tandanya itu alif wawu ya nun maka bil kharok ya. Nah apa tim ayo ada pun kelincian sebutan kemudian sebutan asali dan lain-lain. Tapi akan sampai ke tempat-tempat korban juga. Apakah tanda fikir tiada tanda fikir adalah memasukkan penjelasan dan bermaksud dengan lambar-lambar. Apakah khusus pada dua tanda ini? Tidak ya, karena al-jawazim atau al-wasif itu maksudnya pada fikir semua ya. Nah disebutkan salah satu anggotanya itu bukan berarti cuma itu saja ya, yang lain tidak. Kemudian penamaan sebagian wakil semua itu yang paling tak kenal di antara anggotanya. Tapi yang nawasih yang paling tak kenal lah jawas jawasih yang paling terkenal lah nawasih yang paling terkenal kalau lah isim yang berwajan tanah ini baik yang lain yang tentu sama masuknya makanya jawasih mudhari nawasih mudhari karena memang makhluk yang pertama itu fikir mudhari sama berwajan Allah Ta'ala khasul khawasi. Kalau menunjukkan arti terakhir ini pada kitabnya sudah jadi PDF atau sama tinggal di ya edit lagi ya alimun alimuna ya baik. So, virus kita 200 20 halaman. Habis kolas. Sudah 220 halaman. Terus ya, baik. Jadi insyaallah di kalau udah final kita kirim ke pihak yang terkait kemudian kita kali yang tinggal urusan sama toko ya nah itu perlu diperiksa ya. Sehingga bisa cepat nah sahur syukur-syukur sebelum selesai akhir tahun kata Tamimah Al-Jurnya ya. Nah, bisa dimulai Alfia. Alfia ini juga lagi detik. Nah supaya tak terlalu terburu-buru ya. Nah, Alfia juga banyak. Kalau bisa dimulai dulu satu, kenapa harus dua? Nah, nanti buat dilanjutkan dan belum selesai ya, ya. Nah, Pak, dengan cara tadi itu punya kita, ya, sehingga agak simpel untuk mencatat dengan timlah, ya, kalian cuma mencatat beberapa takliknya atau beberapa faedah yang tidak dimasukkan, ya, dan lain-lain. Nah, Pak Afif, baik, jatuh muka yang atas bagiannya, insya Allah. Alhamdulillah, bisa. Kamis depan. Kan Kamis juga ya. Kamis. Kamis. Iya. Nah, maksudnya itu hari Kamis ya. Insya Allah. Kamis depan. Insya Allah ya. Sampai. Baik, Muhammadin. Sampai. Kesimpulan dari semua yang telah dibahas, ya, bilharokat dan bilhorok, dan kemudian pengecualian 7-8 tadi itu perhatikan baik-baik, ya, supaya kemampuan orang kita terbuat sebuah kalimat bisa 107 untuk pelajaran baik-baik, sisanya, ya, itu. Gracias.